الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Nah, kita melanjutkan apa yang bisa kita baca dalam pertemuan di malam ini, yaitu matan kitab At-Tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah, bersama dengan ta'liq ya dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Nah, mungkin sebelumnya ada yang mau baca? Iya. Mungkin sebagian enggak ada yang hafal. Tapi ada yang mau baca enggak apa-apa. Yang mau disetorkan. Coba Danara mana? Ah, Danara apa? Mau baca? Hah? Bapak apa? Bab yang kemarin setelahnya apa? Babul khaufi minasyirk, saya ingat ana. Iya. Kalau bab haqqaqah sudah. Membaca Danara. Hah? Iya, babul khauf, enggak apa-apa. Yang apa namanya pendek. Betul. Bukan itu. Nah, kalau kali. Man mata. Nah. Kali Muslim. An Jabir. Nah, ahsan tabarakallahu fik. Nah, kita masih dalam pembahasan ya bab yang kita baca, yaitu bab Maja'a fi Sihri. Ya, tentang pembahasan masalah sihir. Dan telah kita sebutkan bahwasanya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala menyebutkan bab as-sihir dalam kitab At-Tauhid. Iya, dikarenakan sebagaimana jelaskan Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, kebanyakan macam-macam sihir itu tidak lepas dari yang namanya kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga itu termasuk iya, perkara yang munafiyah, bahkan mudaddah litauhid. Iya, bertentangan. Dan juga apa namanya? Bisa mengurangi dan menghilangkan tauhid seorang hamba. Sehingga disebutkanlah bab as-sihir. Kemudian telah kita sebutkan tentang macam-macam sihir dan juga apa namanya hukum mempelajari dan mengajarkan sihir dan mengamalkan sihir. Qala rahimahullahu ta'ala wa 'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala ijtanibu as-sab' al-mubiqat. Qalu ya Rasulullah wa ma hunna? Qala asy-syirku billah والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. نعم. حديث yang berikutnya yang dibawakan oleh al-musannif rahimahullah adalah hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ijtanibu as-sab'al mubiqat, ya jauhilah oleh kalian 7 perkara yang mubiqat. Iya, mubiqat adalah al-muhlikat, yang membinasakan seorang hamba. Sehingga dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, al-mubiqat ay al-muhlikat, yang membinasakan pelakunya. Qala summiyat mubiqat li'annaha tahliku fa'iluha, atau li'annaha tuhliku fa'ilaha fid dunya wal akhirah. Ia disebut dengan mubiqat karena 7 perkara yang akan disebutkan nanti, iya, itu akan membinasakan pelakunya di dunia dan juga di akhirat. Iya, 7 perkara yang akan disebutkan di dalam hadis ini adalah mubiqat, perkara yang bukan perkara yang biasa, bukan perkara yang remeh, bahkan ini adalah al-muhlikat. Sehingga tentunya para sahabat mengatakan, qalu ya Rasulullah wa ma hunna. Iya, sering kita dapati para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka bertanya kepada an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kalau seandainya tentang kejelekan, maka mereka iya bertanya tentang hal tersebut dalam rangka agar tidak terjatuh ke dalam kejelekan tersebut. Iya, seperti ya, sahabi yang ma'ruf yang disebut dengan sahibu sirri Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Hudzaifah ibn al-Yaman, ketika bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, manusia ketika itu bertanya tentang kebaikan, akan tetapi aku bertanya tentang kejelekan. Apa kata beliau? Makhafata an yudrikani, khawatir iya, kejelekan tersebut akan menimpa diriku. Sehingga beliau bertanya dalam rangka agar terjauhkan dan dijauhkan, tidak terjatuh ke dalam kejelekan tersebut. Sehingga dikatakan di sini, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, qala asyirku billah. Ya, pertama, perkara yang bisa membinasakan seorang hamba di dunia dan di akhirat, kata beliau, adalah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, asyirku, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, taswiyatu ghairillahi billah fima huwa min khasaisillah. Iya, dia mensejajarkan antara Allah Subhanahu wa ta'ala atau selain Allah Subhanahu wa ta'ala dengan Allah pada perkara yang itu adalah termasuk kekhususan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, baik pada rububiyah maupun uluhiyah atau al-asma wa sifat. Ini al-muhlikat, al-mubiqat yang pertama, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang telah kita ketahui semua tentang khuturat asyirki billah, bahayanya kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala sallallahu alaihi wasallam, qala was-sihru. Iya, perkara yang mubiqat yang kedua, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, adalah as-sihr. Iya, dan ini tentunya tujuan al-musannif rahimahullah membawakan hadis ini, bahwasanya yang namanya sihir, yang telah kita sebutkan, yang dimaksud dengan sihir di sini atau dalam kitab at-tauhid, adalah ma fihi istikhdamu syayatin. Ya, sihir yang melalui atau yang di situ adanya dia meminta pertolongan kepada asy-syaitan. Iya, ini termasuk perkara yang membinasakan. Qala wa qatlu an-nafs allati harramallahu illa bil haqq. Kemudian yang ketiga, di antara perkara yang mubiqat, yang membinasakan seorang hamba di dunia dan di akhirat, adalah membunuh an-nafs, yaitu jiwa, allati harramallahu illa bil haqq. Ya, membunuh jiwa yang Allah Subhanahu wa ta'ala haramkan untuk dibunuh kecuali dengan haknya. Iya, ada di sana beberapa perkara yang diperbolehkan bagi seorang imam untuk menumpahkan darah seorang muslim dengan haknya. Tapi yang dimaksud di sini adalah membunuh jiwa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan untuk dibunuh. Iya, ini termasuk perkara yang membahayakan bagi seorang hamba. Iya, membunuh jiwa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Kemudian yang berikutnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa aklur riba. Iya, memakan harta riba. Yang telah kita ketahui semua tentang masalah ar-riba. Iya, ar-riba tentunya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, baik itu dalam syariat kita dahulu diharamkan yang namanya ar-riba karena itu termasuk aklu malin nas bil batil. Iya, memakan harta orang lain dengan cara yang batil, tidak hak. Iya, dengan cara yang zalim. Dengan cara yang tidak benar. Itu diantara al-mubiqat, yang memakan harta riba. Qala wa aklu malil yatim. Yang berikutnya diantara perkara yang mubiqat kata Rasulullah SAW adalah aklu malil yatim, ya, memakan harta anak yatim. Memakan harta anak yatim. Siapa itu yatim? Taufik. Siapa anak yatim siapa? Hah? Anak yang tidak punya bapak. Siapa anak yatim? Siapa namanya? Ihsan atau siapa itu? Hah? Siddiq, apa Siddiq? Apa anak yatim? Hah? Iya. Siapa mana Muhammad? Muhammad Karawang apa? Siapa anak yatim? Hah? Naam. Iya. Yatim adalah man mata abu wa huwa lam yablugh atau dunal bulugh. Iya, seorang atau anak yang meninggal bapaknya ketika dia masih belum baligh. Iya, itu disebut anak yatim. Ya, di sini disebutkan kata Rasulullah SAW, aklu malil yatim, ya, memakan harta anak yatim. Dan tentunya kata para ulama rahimahumullah, mereka mengatakan akal di sini umum, ya, bukan sekedar memakan, ya, dimakan, akan tetapi kata mereka, ya, mencakup baik mereka atau dia membelanjakan harta tersebut, ya, untuk membangun rumahnya atau untuk membeli pakaian dan yang semisalnya. Ini termasuk memakan harta anak yatim. Ya, disebutkan dengan lafaz al-akl kata para ulama ini karena ghalib. Ya, seringnya harta itu dimakan, dibuat untuk makan dia dan keluarganya. Ini termasuk perkara yang haram, tidak boleh seorang memakan harta anak yatim. Kemudian yang berikutnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wattawalli yaumaz zahfi." Ya, di antara mubiqat, perkara yang membahayakan dan yang membinasakan seorang hamba adalah at-tawalli yaumaz zahfi. Itu lari dari hari peperangan. Ya, sudah bertemu, berhadapan antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir dalam peperangan, dia malah lari ke belakang. Ini termasuk apa namanya akan disebutkan nanti dalam faedah hadis ini, dosa besar. Qala rahimahu qala sallallahu alaihi wasallam, qala wa qadhful muhsanat al-ghafilatil mu'minat. Iya, yang berikutnya di antara perkara yang mubiqat, iya, yang membinasakan adalah qadhf al-muhsanat al-ghafilat al-mu'minat. Yaitu menuduh seorang perempuan yang muhsanat. Ya, dikatakan adalah al-mahfuzat di sini. ya, menuduh mereka, perempuan-perempuan tadi, yang mereka adalah muhsanat, yang dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari perbuatan zina, ya, menuduh mereka dengan perbuatan az-zina. Al-ghafilat di sini disebutkan adalah anil fawahish, ya, yang mereka lalai dari perbuatan-perbuatan keji. Qala al-mu'minat, dan mereka adalah orang-orang atau kaum wanita al-mu'minat, ya, mereka adalah orang-orang yang bari'at, ya, wanita-wanita yang bersih dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan mereka, kemudian dituduh, ya, dengan perbuatan az-zina atau al-liwat. Ini perbuatan tersebut, menuduh mereka dengan perbuatan az-zina atau al-liwat, ini termasuk al-muhlikat, al-mubiqat. Nah, ini hadis yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah. Yang inti dari hadis ini, syahid dari bab adalah yang kedua. Di antara perkara yang membinasakan adalah as-sihir. Iya, perbuatan sihir. Sehingga Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala menyebutkan di sini, kata beliau rahimahullah atau hafizahullah, qala wajhu siyaqil hadis fi bab as-sihri anna fihi dalilan ala tahrim as-sihri wa i'tibarihi min al-kaba'ir al-muhlikah. Iya, sisi dibawakannya hadis ini dalam bab as-sihir, kata beliau, anna fihi dalilan, bahwasanya dalam hadis ini terdapat dalil, ala tahrimi sihri, iya, atas haramnya perbuatan sihir. Iya, sebagaimana disebutkan, haram untuk dipelajari dan haram untuk mengajarkannya dan juga haram untuk mengamalkan sihir tersebut. Dan bahkan insyaallah nanti kita akan bawakan bahwasanya sihir itu termasuk dari, iya, perkara yang kekufuran kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di sini kata beliau, wa atibarihi minal kabair al-muhlikah. Dan di sini Rasulullah SAW menyebutkannya bahwasanya sihir termasuk dosa besar yang membinasakan pelakunya. Dan di sini Imam beliau hafizahullah taala menyebutkan dalam faedah, kata beliau, yang kedua, tahrimu sihri wa annahu minal kaba'iril muhlikah wa min nawaqidil Islam. Yang faedah yang kedua dari hadis yang kita ada yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah, kata beliau, bahwasanya hadis ini menunjukkan haramnya sihir, iya, mengajarkannya atau mempelajarinya atau mengamalkan sihir. Qala wa annahu minal kaba'iril muhlikah wa min nawaqidil Islam. Ini bahwasanya sihir, kata beliau, termasuk kabirah min kabairiz dzunub, ya, termasuk dosa besar, dan juga termasuk, kata beliau, min nawaqidil Islam, ya, termasuk pembatal keislaman. Ya, sehingga nanti akan disebutkan tentang apa hukuman bagi tukang sihir, apa hukuman bagi tukang sihir. Qala rahimahullahu taala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, qala wa an Jundub marfu'an haddu as-sahiri darbuhu bis-sayf rawahu Tirmidzi wa qala as-sahihu annahu mauquf. Ya. Yang berikutnya yang beliau bawakan adalah tentunya telah menyebutkan hukum-hukum sihir. Beliau menyebutkan tentang had, ya, hukum had bagi tukang sihir. Qala wa an Jundub marfu'an, ya, dari Jundub. Dan di sini dimaksud adalah Jundub Ibnu Ka'ab Al-Azdi. Ya. Yang dimaksud adalah Jundub Ibnu Ka'ab Al-Azdi, yang ma'ruf atau masyhur dengan Jundub Al-Khair. Ya, kalau seringnya siapa? Jundub siapa? Denara yang kering kita dengar siapa? Jundub bin siapa? Hah? Jundub siapa? Nah, yang sering kita dengar Jundub Ibnu Abdillah. Ya, sering kita dengar dalam hadisnya. Tapi yang dimaksud di sini adalah sahabi yang lain, Jundub Ibnu Ka'ab Al-Azdi, yang ma'ruf dengan Jundub Al-Khair. yang dijuluki dengan Qatil As-Sahir, ya, karena dia ya, disebutkan dalam biografinya pernah memenggal leher tukang sihir di hadapan seorang khalifah. Iya, seorang sihir berbuat apa namanya, menampakkan sihir dia, kemudian ditebas lehernya oleh Jundub Al-Khair. Iya, hadis ini kata beliau sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala haddus sahiri dharbuhu bisayf. Ya, had itu hukum had. Ya, balasan uqubah bagi tukang sihir adalah dharbuhu bisayf. Ya, itu dengan ditebas dengan pedang. Qala rawahu Tirmidzi. Ya, diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi, akan tapi di sini wa qala as-sahihu annahu mauquf. Imam Tirmidzi mengatakan yang sahih hadis ini adalah hadis yang mauquf kepada Jundub Ibn Ka'ab. Iya, tidak marfu' kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala rahimahullahu ta'ala, wa fi sahih al-Bukhari an Bajalah ibn Abadah qala kataba Umar ibn al-Khattab an iktulu kulla sahirin wa sahirah qala faqatalna thalasa sawahir. Ya, dan dalam sahih al-Bukhari an Bajalah ibn Abadah qala kataba Umar ibn al-Khattab. Ya, Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah menyebutkan tentang asar ini bahwasanya bukan dalam Al-Bukhari. Ya, Syekh Ibn Utsaimin ada sedikit kalam tentang asar ini. Bisa dilihat dalam syarah beliau Al-Qaulul Mufid. Bahwasanya yang ada di Bukhari adalah kisah yang lain. Qala kataba Umar, dari Bajalah Ibn Abdah. Qala kataba Umar Ibn Al-Khattab. Ya, Umar Ibn Al-Khattab pernah menulis sebuah surat. Qala an iqtulu kulla sahirin wa sahirah. Yang mana bunyi surat tersebut adalah perintah untuk membunuh tukang sihir laki-laki maupun tukang sihir perempuan. Qala faqatalna thalatha sawahir. Ya, maka dikatakan, ya, Allahu alam, Bajalah Ibn Abadah mengatakan, maka kami pun membunuh thalatha sawahir. Ya, tiga para penyihir wanita. Karena jama' dari sahirah. Qala wa saha an Hafsah radhiyallahu anha annaha amarat bi qatli jariyatin laha saharatha faqutilat wa kadhalika saha an Jundub qala Ahmad an thalathatin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Dan juga kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, wa saha an Hafsah, dan juga telah sahih dari Hafsah radhiyallahu anha annaha amarat bi qatli jariyatin laha saharatha. Iya, bahwasanya Hafsah telah memerintahkan dengan atau untuk membunuh jariyatin laha. Iya, budak perempuan milik Hafsah. Qala saharatha, yang telah menyihir Hafsah bintu Umar. Qala faqutilat, maka apa namanya, budak perempuan tadi pun dibunuh. Iya. Qala wa kadzalika sahha an Jundub, demikian pula telah sahih dari Jundub Ibnu Ka'ab tadi Al-Azdi. Itu tadi kisah yang kita sebutkan ketika dia melihat tukang sihir bermain sihir di hadapan khalifah, kemudian ditebas lehernya oleh Jundub Ibnu Ka'ab Al-Azdi. Kemudian dia pun dipenjara oleh khalifah. Maksudnya telah sahih bahwasanya dia pernah membunuh tukang sihir. Qala Ahmad, ya, berkata Imam Ahmad rahimahullah, qala an thalathatin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan juga telah sahih, maksudnya adalah qatlu as-sahir, yang membunuh tukang sihir dari tiga sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Sehingga di sini kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, tujuan beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi membawakan asar-asar ini, kata beliau, qala anna fiha bayan haddis sahir bi annahu al-qatl. Iya, dalam asar-asar ini menunjukkan penjelasan bahwasanya had, ya, hukuman bagi tukang sihir adalah al-qatl, yaitu dibunuh. Qala mimma yadullu ala 'idhami jarimatis sihri wa annahu minal kabair. Iya, dan ini tentunya menunjukkan, kata beliau, iya, besarnya perbuatan atau dosa, iya, sihir, dan bahwasanya sihir termasuk dari kabirah min kabair adz-dzunub. Sehingga tujuannya, kata beliau, adalah menunjukkan bahwasanya penjelas apa namanya hukuman had bagi tukang sihir adalah al-qatl, dibunuh. Dan dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala dalam syarah beliau dalam Al-Qaulul Mufid, iya, lebih rinci tentang hukum membunuh tukang sihir. Nah, disebutkan dalam Al-Qaulul Mufid Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, iya, dalam awal-awal bab sihir, kata beliau, qala rahimahullah wa amma qatlu as-sahir fa in kana sihruhu kufran kutila qatla riddatin. Iya, setelah kita mengetahui, iya, pendapat yang rajih dari pendapatnya para ulama, iya, bahwasanya mempelajari sihir dan juga mengajarkan sihir atau mengamalkan sihir adalah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sihir tentunya yang dimaksud adalah yang telah kita sebutkan, ma fihi istikhdamu syayatin, adanya apa namanya dia meminta pertolongan atau meminta bantuan kepada asyaitan. Sehingga di sini kata beliau rahimahullah, Syekh Ibnu Utsaimin menjelaskan, fasyayatin la takhdumul insana ghaliban illa limaslahatin. Iya, menunjukkan bahwasanya syaitan tidak akan membantu seorang manusia kecuali adanya maslahat bagi dia. Iya, adanya maslahat bagi syaitan tadi. Qala ma'lum anna maslahat syaitan an yughwiya bani Adam fayudkhiluhum fi syirki wal ma'asi. Dan maslahat yang didapat oleh syaitan ketika membantu bani Adam dan juga manusia ketika berbuat sihir adalah untuk menyesatkan dia sehingga memasukkan dia ke dalam kesyirikan dan juga kemaksiatan. Iya, ini sisi bahwasanya sihir adalah perbuatan kufur karena tidak akan lepas dari yang namanya kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini beliau menyebutkan, wa amma qatlu sahir fa in kana sihruhu kufran kutila qatla riddatin. Iya, kalau sihirnya tersebut sihir yang kufur tadi, adanya dia apa namanya hubungan dengan syaitan, maka kata beliau kutila qatla riddah, maka hukumannya tetap dibunuh. Tapi beda hukumannya, kata beliau, dibunuh qatla riddatin karena dia seorang yang murtad. Iya, karena tadi telah kita ketahui dia termasuk atau sihir termasuk pembatal keislaman. Sehingga dibunuhnya seorang yang sihirnya adalah termasuk kekufuran dibunuh karena dia seorang yang murtad. Karena Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan suatu hadis, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man baddala dinahu faqtuluh. Iya, barang siapa yang dia mengganti agamanya, iya, keluar dari agama Islam kepada agama kufur, maka bunuhlah dia. Perintah untuk dibunuh dan apa namanya? Tentunya nanti akan disebutkan ini kembali kepada al-Imam. Qala illa an yatuba 'ala al-qawli biqabuli taubatihi wa huwa sahih. Iya, kecuali kata beliau rahimahullah menjelaskan, kecuali tukang sihir tadi mau bertaubat. Iya, kalau dia ketika diperintahkan oleh seorang imam, tentunya pemimpin, untuk bertaubat, kemudian dia mau bertaubat, maka dia tidak dibunuh. Ini kata beliau pendapat yang sahih menurut Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Meskipun pendapat para ulama yang lainnya bahwasanya tukang sihir, kata mereka, itu la yustatab. Ya, tukang sihir itu tidak perlu diminta tobat. Iya, atau jangan diminta tobat. Kenapa? Karena yang namanya sihir, kata mereka, sesuatu yang tersembunyi. Sesuatu yang tersembunyi. Sehingga dikhawatirkan ketika dia Naam, menampakkan taubatnya di hadapan pemimpin yang memerintahkan dia untuk bertaubat, kemudian dia bertaubat di hadapannya, akan kembali ketika pemimpin tersebut tidak ada. Sehingga inilah pendapat yang menyatakan bahwasanya tukang sihir itu, kata para ulama, la yustatab, mereka tidak atau tidak dimintai taubat, langsung dibunuh. Ini kata para ulama yang lainnya. Adapun Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, pendapat beliau adalah kalau dia mau bertobat, maka diterima taubatnya dan tidak dibunuh. Karena namanya, apa namanya, taubat itu diterima meskipun dari orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, wa in kana sihruhu dunal kufri qutila qatl as-sa'il. Ini rincian dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Kalau seandainya sihirnya tersebut bukan sihir yang adanya di situ unsur kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau rahimahullah menyebutkan sihir yang tidak kufur adalah sihir yang kata beliau menggunakan al-adwiyah wal-aqaqir, yang menggunakan obat-obatan dan ramuan yang bisa mempengaruhi akal seseorang atau badan seseorang. Sehingga kata beliau, ini juga termasuk sihir. Iya. Nah, kalau sihirnya tidak melalui hubungan antara dia dengan syaitan, tapi menggunakan obat-obatan tersebut, maka kata beliau, tetap dia dibunuh, akan tetapi hukumnya beda. Bukan karena dia murtad. Ya, bukan karena dia murtad, tapi kutila qatl as-sa'il. Apa maksudnya? Ai kutila lidaf'i adahu wa fasadihi fil ard. Ya, dibunuh untuk atau dalam rangka menolak kejelekan dia, dan juga dalam rangka menolak gangguan yang dia lakukan di muka bumi. Ini bedanya. Kalau tadi sihirnya menggunakan asyaitan dan juga hubungan dengan asyayatin, maka tetap dibunuh, tapi dibunuhnya adalah karena dia murtad. Adapun yang kedua, kalau sihirnya dia tidak sampai kekufuran kata beliau, maka dia dibunuh, tapi qatla as-sa'il, dibunuh dalam rangka menolak gangguan dan kerusakan yang akan dilakukan olehnya. Qala wa ala hadha yurja'u fi qatlihi ila ijtihadil imam. Dan oleh karena ini, macam yang kedua ini, kata beliau, kembali, ya, apakah dibunuh atau tidak, kepada ijtihadnya seorang al-imam, pemimpin. Ya. Kalau yang kedua, kalau yang pertama tentunya sudah jelas, karena dia seorang yang murtad. Adapun yang kedua ini, kalau dibunuh, karena dibunuh dalam rangka menolak kerusakan yang akan dia lakukan. Sehingga kata beliau kembali kepada ijtihad seorang al-imam. Kemudian di akhir pembahasan beliau menyebutkan di sini suatu faedah juga. Naam, kata beliau rahimahullah, qala wal qawlu bi qatlihim موافق للقواعد الشرعية لأنهم يسعون في الأرض فسادا وفسادهم من أعظم الفساد. Ya, dan pendapat bahwasanya tukang sihir itu hukumnya dibunuh, itu adalah pendapat yang kata beliau muwafiqun lilqawa'id syar'iyyah, yang mencocoki dengan kaidah-kaidah syar'iyyah. Kenapa? Li'annahum yas'auna fil ardi fasada. Ya, karena tentunya tukang sihir itu mengadakan kerusakan di muka bumi. Ya, orang-orang yang mengadakan kerusakan di muka bumi. Sebagaimana di antara akar dan pengaruh dari sihir tersebut yang telah kita sebutkan, bisa sampai membuat orang sakit. Ya. Dan juga bisa memisahkan antara orang dengan orang yang dia cintai, dan juga bisa membunuh orang lain. Sehingga kata beliau, maka membunuh tukang sihir adalah mencocoki kaidah asy-syar'iyyah. Qala wa fasaduhum min a'dhamil fasad. Iya, dan kerusakan yang dilakukan tukang sihir kata beliau adalah termasuk kerusakan yang sangat besar. Faqatluhum wajibun 'alal imam. Maka membunuh mereka, para tukang sihir, itu wajib atas seorang pemimpin. Iya, tentunya diingat kembali kepada para pemimpin, bukan setiap individu yang melakukan pembunuh apa namanya hukum had tadi. Qala wala yajuzu lil imam an yatakhallafa an qatlihim. Iya, dan tidak boleh bagi seorang pemimpin untuk iya mengakhirkan membunuh mereka. Iya, ditunda-tunda untuk membunuh mereka. Li'anna mithla haula idza turiku wa sya'nuhum intasyara fasaduhum fi ardihim wa fi ardi ghairihim. Karena seperti orang-orang tersebut, tukang sihir, kalau mereka dibiarkan begitu saja dan dibiarkan sihir-sihir mereka, ya akan tentunya menyebar kejelekan-kejelekan di negeri mereka, di tempat mereka, dan juga di tempat enam orang lain. Qala wa idza qutilu saliman nasu min syarrihim wartada'an nasu an ta'atis sihri. Ini yang apa namanya faedah yang penting bagi kita, kata beliau. Wa idza qutilu, dan apabila mereka dibunuh, apa yang akan terjadi? Ya, dibunuh dan juga dilakukan hukum had terhadap tukang sihir. Saliman nasu min syarrihim, ya manusia tentunya akan selamat dari kejelekan-kejelekan mereka. Qala wartada'an nas an ta'atis sihri, dan juga yang akan mendapatkan pelajaran adalah orang lain. Ya, sehingga orang lain akan jera, akan takut untuk mempelajari atau mengajarkan ilmu sihir. Dan ini tentunya diantara faedah ditegakkannya hukum al-had. Ya, ketika apa namanya suatu negara atau suatu negeri mereka menegakkan hukum had, maka tentunya akan apa namanya mempersedikit ya celah-celah kejelekan, sehingga ketika manusia akan melakukan suatu kejelekan, mereka pun ingat, ya si fulan dulu pernah melakukan hal tersebut, kemudian dipotong tangannya atau dipenggal di hadapan orang lain. Sehingga ini apa diantara faedah ditegakkannya hukum had di suatu negeri adalah membuat manusia jera untuk melakukan kejelekan-kejelekan. Dan ini kata beliau ya yang terkait dengan as-sahrah, para tukang sihir. Nah, bahwasanya diantara apa namanya pendapat yang benar dan pendapat yang sahih adalah bahwasanya mereka tetap dibunuh, tapi dibedakan tadi kalau seandainya mereka sihirnya sihir yang merupakan kekufuran, maka dibunuh karena mereka murtad. Adapun kalau mereka sihirnya sihir yang menggunakan ya obat-obatan dan tidak ada hubungannya dengan syaitan, maka tetap dibunuh, tapi dibunuh dalam rangka menolak kerusakan yang dilakukan olehnya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian apa namanya penjelasan yang dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Namun mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.